Hadirin khotbah iman rahimakumullah, bahasan kita yang berikutnya adalah tentang suatu sifat yang mana hadirin khotbah iman rahimakumullah, ya, sifat ini dikenal dengan nama kunah. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, banyak orang yang keliru ketika berada dalam kehidupan dunia. Mereka beranggapan hadirin khotbah iman rahimakumullah, dengan banyak mengejar materi, dengan banyak mengejar daripada keindahan dunia, mereka merasa disitulah letak kebahagiaan mereka. Sebenarnya keliru hadirin khotbah iman rahimakumullah. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, ada suatu sifat yang diminta kita seorang mukmin untuk berhias diri dengan sifat itu, dan itu adalah sifat qanaah. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, Nabi SAW memuji dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Amr bin As. Beliau mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafaran wa qanna'ahu Allah bima ata. Kata Nabi, berbahagialah orang yang masuk Islam dan rezekinya itu cukup, serta Allah memberikan rasa qanaah dalam dirinya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, kita mencoba melihat apa yang dimaksud dengan hadis ini. Yang pertama, kata Nabi SAW, sungguh beruntunglah orang yang Islam. Karena hadirin khotbah iman rahimakumullah, dengan keislaman inilah kita yakin kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalimat syahadat itu disebut dengan pintu gerbangnya Islam. Dikatakan kalimat syahadat adalah madkhal ila Islam. Artinya, orang sebaik apapun, memiliki jiwa sosial seperti apapun, kalau dia belum muslim, masih berada di luar daripada gerbang Islam. Saya masih teringat hadirin khotbah iman rahimakumullah, ketika Lensileon masih jaya-jayanya di Indonesia, ada seorang ustaz yang berusaha untuk mendakwahi dia. Ustaz ini bilang, Pak Lin masuk Islam lah. Jawaban beliau waktu itu dengan enaknya dia katakan, buat apa saya masuk Islam? Toh rumah saya di surga kalian banyak. Kaget. Maksudnya gimana Pak Lin? Ya kan dalam keyakinan kalian, barang siapa yang mendirikan masjid, ntar akan dibangunkan rumah di surga. Coba lihat di perusahaan-perusahaan saya, lihat di PT Indosmen dan lain sebagainya, itu rata-rata ada masjid. Jadi gak perlu saya masuk Islam, rumah saya banyak di surga kalian. Ternyata dikenal juga begitu. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, ini ustaz juga gak kalah saya dalam masyarakat. Dia jawab, Pak Lin boleh saja punya rumah di surga kami, tapi Pak Lin gak punya kuncinya buat masuk. Emang kuncinya apa? Kuncinya mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi kembali hadirin khotbah iman rahimakumullah, apapun yang dilakukan sepanjang belum muslim, hadirin khotbah iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadinna min 'amali waja'alnahu haba'an mathura. Maka kami hadirkan dari apa yang pernah dilakukan oleh manusia, tapi sayangnya karena mereka tidak beriman, faja'alnahu haba'an mathura. Maka kami jadikan amal mereka bagaikan debu yang berada di atas batu, kemudian diterpa dengan hujan dan tidak menyisakan apa-apa. Karena itu hadirin khotbah iman, kata Nabi, beruntunglah orang yang muslim, wa ruziqa kafaran, dan diberikan rezeki yang cukup. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, ketika rezeki itu cukup, maka hadirin khotbah iman rahimakumullah sangat erat kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi berikutnya, wa qanna'ahu Allah bima atahu, dan Allah memberikan sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, yang namanya jiwa manusia enggak ada puasnya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, lau anna libni adama wadiyan min dhahabi labtaghathaniya. Kalau ada seorang anak cucu Adam, dia punya lembah penuh dengan emas, pasti pengen lembah yang kedua. Dan tidak akan pernah puas sehingga dia ditutupi dengan tanah. Tapi sampai dia mati tak pernah puas dengan sahabat iman rahimahumullah. Udah punya rumah begini, pengen lagi ini. Tak pernah puas hadirin khotbah lima rahimahumullah. Karena itulah hadirin khotbah lima, baginda Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, laisal ghina an kathratil ardi. Orang kaya itu bukan banyak materinya, walakinnal ghina minal qalb. Tapi yang namanya kaya itu kaya hati. Hadirin khotbah lima rahimahumullah, saya pernah lagi tahun 2004 pulang dari Kairo, dipanggil oleh salah seorang jenderal. Waktu itu masih bintang 2, rumahnya di Kelapa Gading. Hadirin kota Limang rahimakumullah, karena saya anggap dekat dari Cempaka Putih ke Kelapa Gading, saya naik motor. Itu sampai pintu gerbang hampir gak boleh masuk. Ya tampang begini mau nemuin jenderal. Hadirin kota Limang rahimakumullah, akhirnya diperkenankan karena saya bilang saya disuruh sama bapak pulang. Nyampe ke depan rumahnya, mobil dinasnya itu diparkir di luar. Hadirin khotbah iman, kemudian itu gerbangnya dibuka. Ketika saya saksikan, subhanallah, mobilnya berdiri, saya hitung sekitar 11 atau 12. Sampai saya diundang, belum tahu mau nyampein ceramah materinya apaan. Saya diantar cukup jauh. Kemudian hadirin khotbah iman rahimahumullah, ada sebuah ruangan yang itu rencananya buat pengajiannya, itu ternyata pendopo. Disitulah saya ketemu dengan istri jenderal tersebut. Gayanya gaya orang keraton, jadi duduknya juga miring, disandul gitu begini. Silakan Ustaz. Hendra saya gitu. Kita biasanya cuek gitu. Jadi ternyata itu mobil segitu banyaknya. Kalau kita kan biasanya ya namanya orang kayak kita, ia berusaha untuk mantas-mantas sendiri, paling di matchingin ya, misalnya kayak pakai baju coklat, celananya coklat gitu. Kalau ini ternyata si ibu, istri sang jenderal tersebut, kalau keluar bukan saja matchingin antara baju, tas, sampai ke mobil-mobilnya di matchingin. Yang menarik sampai saya kemudian duduk, saya tanya, bu, jadi kita mau ajar pengajian temanya apa? Dia bilang, ya sebenarnya bukan pengajian, Ustaz katanya. Kita minta diajari kira-kira amalan apa nih biar bapak kerjanya bisa bagus posisinya. Wah, soalnya saya. Jadi ternyata suaminya itu baru saja dipindah. Yang tadinya beliau di lapangan, kalau di lapangan itu kan punya anak buah, sekarang dipindah ke Mabes. Kalau di Mabes, walaupun dia punya posisi, tapi nggak punya anak buah. Bisa paham ya? Kalau nggak punya anak buah kan jadi nggak, ya begitulah. Ini karena live soalnya. Makanya saya sempat tertarik. Ada seseorang Ustaz yang bilang, kita kalau ceramah tergantung audiens. Kalau diundang sama angkatan laut, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kalau diundang sama angkatan udara, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tinggi. Kalau diundang sama angkatan darat, terima kasih yang seluas-luasnya. Ada yang untuk pelajaran sama mahasiswa, terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya. Ya, akhirnya saya bilang, kalau diundang sama polisi, ya terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang menggunakan yang lewat jadi gak apa. Jadi tergantung audiensnya. Jadi hadirin kota lima masih makmumah. Kita kembali bahwa ternyata yang namanya kaya bukan kaya yang banyak materinya, tapi kaya itu di sini. Makanya hadirin kota lima rahimakumullah, berkaitan dengan rumah saja, saya jadi teringat dengan sebuah puisi. Rumah kita tidak luas dia, yang lapang adalah dada kita. Jadi terkadang sebuah rumah itu yang menentukan nyaman atau tidaknya, luas ataukah tidaknya, bukan dari fisik, tapi kelapangan dada orang yang menghuni. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, kalau diisi oleh orang-orang yang tentram batinnya, enak tuh rumah. Apalagi kalau hatinya tentram, rumahnya gede. Tapi hadirin kota iman, terlepas dari itu semuanya, yang sangat terpenting adalah bagaimana kenyamanan hati. Coba kita tanyakan, kurang apa? Akhirnya saya bilang, ya bu, kalau memang ada amalan kayak gitu saya duluan yang pakai, Bu. Itu kelihatan banget belum pamit. Kalau saya aja datang naik motor. Ya, jadi kalau memang ada amalan-amalan begitu, ya saya duluan yang pakai kan begitu. Saya nggak mau menipu, kemudian nggak mau ini, ya, maka kemudian ya hanya ngasih tausiah singkat, kemudian ya pulang karena memang ternyata tidak seperti yang diharapkan. Jadi hadirin sekalian rahimakumullah, kembali bahwa Nabi SAW mengatakan laisa al-ghina 'an kathratil 'aql wa la innamal ghina minal qalb. Orang yang disebut dengan kaya bukanlah banyak materinya, tapi orang yang kaya itu adalah kaya dengan jiwanya. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita ingin melihat kayak gimana orang yang kaya dengan hati tersebut. Tahun 2004 di RCTI kalau nggak salah, itu ada tayangan tentang ngabuburit, jadi menunggu bagaimana datangnya maghrib. Kameramen dengan reporter datang masuk ke tempat-tempat melihat. Sampai saat itu kameramen dan presenternya itu ke daerah Maros, daerah Tangerang. Hadirin kota Limang rahimakumullah, waktu lagi mereka lagi bawa kamera tersebut, kemudian terlihat ada seorang kakek-kakek lagi duduk di beranda rumahnya, lagi duduk di depan rumahnya, di terasnya. Didatangi kakek tersebut. Terjadilah wawancara, kemudian hadirin kota Limang ini disiarkan di TV. Ditanya, kek, kalau buka puasa biasanya pakai apaan? Sang kakek kemudian menjawab dengan logat Betawi pinggiran, pakai kupi, kopi jadi kupi. Pakai kupi. Wah, asik. Kalau makannya pakai apa? Pakai sorasem. Wah. Biasanya sorasem itu enaknya pakai daging, kan? Ditanya lagi, pakai daging, kan? Dijawab sama kakek tersebut, borok. Pakai sorasem udah sedap banget. Jadi artinya enggak pakai daging. Pakai sorasem aja, wah, udah ngetop lagi. Jadi seorang kakek yang buka puasanya pakai kopi, kemudian makannya cuma sayur doang. Yang menarik adalah ketika seorang presenter tersebut nanya, kek, ini kakek kalau ada duit, kalau ada rezeki, kira-kira kakek mau ngapain? Subhanallah. Kalimat itulah yang menggetarkan saya. Si kakek kemudian menjawab, ya kalau saya ada rezeki, pengennya sih, sambil ditunjukin tanahnya di sebelah kanan, jadi rumah di sampingnya pada tanah kosong, pengennya sih di semen nih. Soalnya kesian, kalau lagi musim hujan, anak-anak ngaji pada bolong. Subhanallah. Jadi di samping rumahnya itu ada tanah, ya, itu masih belum disemen. Itu ternyata kalau sore anak-anak pada ngaji di situ. Dia kesian kalau pas musim hujan, ternyata airnya nyipat dan membuat bolong, membuat kotor dari anak-anak itu. Saya waktu itu ke majelis taklim saya katakan dosa kita kalau melakukan ke orang-orang kayak begini. Buka puasanya nggak ketemu lagi. Tapi ditanya kalau dia punya duit mau ngapain, ternyata bukan mikirkan untuk dirinya. Dia hanya kesian sama anak-anak kecil kalau sore, ngaji kalau musim hujan, kesian nipat tanahnya. Subhanallah, hadirin khotan iman rahimakumullah. Sungguh jauh beda dengan diri kita yang masih banyak nuntut, masih kepengen materi dan lain sebagainya. Kita sih jangankan rumah udah gak kebanjiran, udah gak tampias, udah gak bocor, kepengennya lain-lain. Subhanallah. Hadirin khotan iman rahimakumullah, kalau ingat dengan beliau dan ingat dengan yang lainnya, saya jadi teringat dengan sebuah ungkapan dalam bahasa. Ungkapan itu mengatakan, hadirin khotan iman, kun kitaban walau bila unwanin wala katun unwanan bila kitabin. Jadilah kita seperti buku walaupun tanpa ada judul. Jangan jadi judul gak ada bukunya. Banyak orang sekarang tuh nyari judul, judul akademis, judul politik, judul sosial, tapi gak ada buku catatan kebaikannya. Jadi hadirin khotan iman rahimakumullah, dari ungkapan tersebut kita mestinya jadi buku. Hari-hari kita penuh dengan catatan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nolong orang, bantu orang, nemenin orang, doakan orang dan lain sebagainya. Tapi yang banyak sekarang ini adalah orang nyari judul. Makanya saya kadang malu kalau misalnya kemudian dipanggil doktor atau siapa, itu membuat akademis saja. Kalau ini sih sama-sama aja, karena surga itu bukan, enggak memandang ini doktor atau master, enggak ada. Jadi kembali hadirin Fatimah rahimakumullah, saya banyak belajar dari kehidupan. Boleh jadi sang kakek tersebut yang ya Allah rumahnya sederhana, makannya enggak ketemu daging, boleh jadi beliau akan lebih dulu masuk surga atau mendapatkan surga yang lebih baik dari kita. Kembali hadirin Fatimah, itulah kekayaan hati yang sesungguhnya. Itulah kekayaan di mana seorang manusia udah enggak terikat dengan yang namanya materi. Kalau kita masih terikat dengan materi, justru yang disebut dengan orang kaya adalah hadirin Fatimah, orang yang udah enggak nempel dengan materi. Jadi ketika melihat ada materi, sesuatu yang kecil. Kemarin saya ditanya lagi sama Pak Jeffrey karena saya sempat cerita. Mungkin saya sampaikan di sini sebagai doa. Hadirin Fatimah rahimakumullah, saya menyambung S3 adalah karena keberkahan seseorang. Luar biasa, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita. Jadi ceritanya tahun 2004 bulan Ramadan, hadirin Hotel Imam rahimakumullah, saya diundang untuk ceramah di Hotel Grand Hyatt. Saat itu karyawan Grand Hyatt ada acara buka puasa dengan anak yatim. Acaranya sebelum maghrib, karena untuk acara berbuka puasa ada sekitar 10 menit sebelum berbuka saya selesai. Kemudian waktu saya turun dari mimbar, saya lihat di barisan terdepan sudah diisi sama GM-GM ya, jadi yang pada pakai dasi itu yang keren-keren lah gitu ya. Karena gak ada tempat, saya kemudian ke barisan kedua. Saya duduk di samping seseorang. Saking berkesannya saya sampai masih ingat. Bajunya baju warna coklat, kotak-kotak, tangan pendek. Saya cerita sama Pak Jeffrey, handphonenya masih lebih bagus handphone saya. Walaupun ini juga kalau ibu-ibu mungkin lebih bagus handphone bapak tadi, tapi masih lebih bagus handphone saya. Dia cuma nengok, dia tanya, "Sat, tadi lagi dibacain katanya udah S2, kan disebutin Agustiawan MA." "Oh iya Pak," saya bilang, "kenapa gak lanjut S3, Sat?" Saya bilang, "Kepengen sih Pak, tapi saya gak terus sih." Sama dia langsung kemudian dipotong. "Duit kan masalahnya." "Iya Pak, udah lanjutin Sat." "Mau sih Pak, tapi ya duit kan, lanjutin Sat." Begitu lah, habis itu gak lama kemudian ada maghrib. Saya imamin sholat. Selesai sholat kemudian biasa ya, kita dibagiin makanan yang waktu itu adalah nasi kotak. Dia duduk di samping saya. Pas dia buka ternyata makanan padang. Kata dia, "Waduh, orang seumuran saya buka puasa pakai santan begini gak cocok nih." Akhirnya dia ambil pisang, dia kupas, kemudian dia teringat, "Wah, entar saya ngomongin Pak Ustaz lagi." Dikeluarin handphonenya, sekali lagi masih lebih bagus ditunjukin. "Ini saya catat nomornya." "Maksudnya gimana Pak?" "Ya Ustaz buat S3, catat nomornya." "Saya catat, kemudian kan gimana Pak?" "Ya Pak Ustaz teleponnya bilang mau S3. Setelah selesai makan pisang, dia pamit, udah saya jalan. Malam itu bengong hadirin kuota lima. Ini mimpi apa gimana? Saya pulang habis ceramah tersebut, saya cerita sama istri dan ibu saya. Maka istri dan ibu saya cuma bilang, "Kali aja berkahnya Ramadan." Besok paginya saya telepon. Saya telepon, "Pak, kemarin sore saya ceramah di Grand Hyatt, ketemu sama seseorang, ngasih nomor Bapak, katanya untuk S3. Subhanallah, kata-kata pertama adalah, "Ustaz mau kuliah di dalam atau di luar negeri?" Masya Allah. Biasanya saya dengar orang-orang kalau ngajin beasiswa ke Dikti, ngajin beasiswa kemana, ribetnya luar biasa. Kemudian dia nanya, "Ustaz, S1-S2-nya di mana?" Saya bilang, "Di Mesir, sama di Sudan." "Bagusnya di luar negeri." Dia nanya-nanya, saya bilang, "Boleh gak saya bawa keluarga?" "Bawa, biar sekolahmu tenang." Ternyata beliau bendaharanya orang yang pertama ini. Yang sampai sekarang, sampai saya selesai, saya gak pernah bisa ketemu sama beliau. Jadi kalau saya ngambil duit dari perantara orang yang saya telepon itu, saya bilang, "Pak, saya pengen ketemu." Beliau bisa nanya, "Mau ngapain Ustaz?" "Ya saya mau ngucapin terima kasih," saya bilang gitu. Maka kemudian dia sambungin, dia bilang, "Ustaz Agus mau ketemu." Katanya mau terima kasih, abis itu dia mandi. "Ada apa-apa, gak usah deh Ustaz, takutnya hilang pahala itu." Subhanallah. Jadi hadirin Fatimah rahimakumullah, padahal kalau setiap tahun saya datang pulang dari Malaysia, itu pulang dari kantor bawa duit cegepok berpulang juta dalam bentuk dolar. Kayak orang asing kita aja. Kembali hadirin Fatimah rahimakumullah, inilah dikatakan kaya dengan hati. Laisa al-ghina 'an kathratil 'ard wa innama al-ghina 'inal qalb. Hadirin khotbah iman rahimakumullah. apa yang didapat bagi orang yang qanaah? Yang pertama hadirin fatalimah rahimakumullah, orang yang qanaah yang pertama sekali adalah hatinya itu akan dipenuhi dengan ketenangan dan keimanan. Orang yang merasa cukup ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, hadirin fatalimah rahimakumullah, di sininya itu nikmat, tenang batinnya. Tapi orang yang enggak pernah puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala akan terus. Akhirnya hadirin kota iman rahimakumullah, dia akan menjadi orang yang serakah. Dan hadirin kota iman rahimakumullah, kalau udah serakah, mirip seperti, mohon maaf ya, dulu ketika saya masih kecil ada pelajaran ya, bagaimana di situ menggambarkan ketika seseorang itu serakah, mirip seperti seekor anjing yang menggigit daging. Ketika dia lewat di suatu jembatan yang di bawahnya ada mengalir sungai, dia lihat ke bawah jembatan, kok ada anjing yang lain yang tengah menggigit daging juga. Rasa serakah muncul. Tanpa pikir panjang dia melompat ke sungai untuk merampas daging yang ada pada mulut anjing yang dia lihat, padahal itu bayangannya. Ternyata daging yang ada di mulutnya hangat, dia basah kuyup, dan ternyata yang dia terkam adalah bayangannya. Begitulah seringnya orang-orang yang serakah. Hadirin kota iman rahimakumullah, berbeda dengan orang-orang yang bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Makanya hadirin kota iman rahimakumullah, kalau sudah berkaitan dengan rezeki, saya sering mengatakan jangan sampai kita kalah dengan seorang tukang buah di Jalan Kalimalang di Jakarta. Di Jakarta itu ada Jalan Kalimalang dekat Universitas Borobudur. Sepanjang Jalan Kalimalang itu bukan buah. Subhanallah. Saya sempat beli buah di sana. Waktu selesai beli, saya tanya pertanyaan yang sederhana. Saya bilang, Pak, ini semuanya jualan buah. Apa tiap hari ada yang beli? Wajar kan? Karena sepanjang jalan itu, dari mulai awal dekat Universitas Borobudur sampai ke dekat Bekasi, itu rata-rata bukan buah. Subhanallah, itu bapak tanpa ragu sambil dia tepok diri saya, Dek, rezeki mah datangnya dari Allah. Masya Allah, saya bilang, kita yang banyak baca hadis, banyak baca Quran, terkadang keyakinan dengan rezekinya gak begitu kental kayak bapak ini. Belum lama dia ngomong begitu, bapak itu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada sebuah mobil berhenti, saya sampai masih ingat, mobil kijang kapsul, turun seorang perempuan, kemudian hadirnya kota iman, dia tawar buah yang dijual sama bapak ini, dibeli cukup banyak karena dia pengen ngadain kawinan. Sambil ngebungkusin masukin dalam plastik, ditepak lagi saya. Tukang dek, rezeki mah datangnya dari Allah. Saya merenung, siapa yang memberhentikan mobil itu di depan toko dia? Kenapa enggak pikir sedikit? Kenapa enggak maju dikit? Hadirin kota iman rahimakumullah, tapi sayangnya kita jarang yang seperti ini. Hadirin kota iman rahimakumullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, inna arhama akunu fir rizqi ila qawli laisa fil baiti daqiqi. Sesungguhnya hal yang nyaman yang aku miliki adalah, hadirin kota iman, beliau mengatakan justru kalau enggak banyak beban di rumahnya. Jadi kembali hadirin kota iman rahimakumullah, yang dimaksud adalah bahwa ketika seseorang itu merasa cukup atas karunia Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan diliputi dengan rasa tenang, tenteram, nyaman. Tapi kalau enggak pernah puas, ya Allah, hadirin kota iman, yang namanya dunia ibarat kita meminum air laut. Semakin kita minum, dia semakin terasa haus, enggak pernah puas, hadirin kota iman. Makanya saya selalu mengatakan, kalau ada seseorang yang bertambah dunianya, tapi dengan bertambah dunianya ini berkurang amal akhiratnya, dan dia merasa senang dengan keadaan itu, sampaikan keadaannya dia tengah tertipu. Jadi ada orang dunia itu makin terbuka, wah makin banyak ini, tapi kemudian amal akhiratnya makin berkurang, aktivitas di masjid makin berkurang, sholatnya makin kurang, baca Qurannya makin kurang. Dia merasa happy dengan keadaan itu, sampaikan dia tengah tertipu, bukan di situ kebahagiaan. Ketika saya di Malaysia, permaisuri Sultan Selangor itu private dengan saya. Jadi kalau habis ngaji, ya habis belajar, karena ya saya ngajar dengan beliau sama orang tuanya, Itu kalau mau pulang kemudian dia masuk ke dalam kemudian ngeluarin cek. Ceknya itu udah dicetak dengan nama dia. DYMM Duli Yang Maha Mulia, kemudian nama beliau. Itu sebelum ngasih dia tanya, "Ustaz Agus ada keperluan apa?" Jadi kalau saya bilang saya belum bayar kuliah segala macam, sama dia ditulis kira-kira perlunya berapa. Tinggal tulis tuan, karena ceknya udah nafas sama dia. Kalau kata orang Jakarta berarti nggak ada serinya. Tapi yang menarik beliau mengatakan bahwa yang paling nikmat adalah dia bisa baca Quran lancar dan nangis saat baca Quran. Ketika dia cerita cita-cita dia yang belum terwujud apaan, yaitu mendatangkan Imam Masjidil Haram untuk datang ke Malaysia. Dia sedih kenapa kalau konser begitu heboh, nggak pernah ada promotor yang datangin Imam Masjidil Haram kemudian bareng-bareng. Coba hadirin kota iman, kalau yang ngomong kebahagiaan itu bukan di harta adalah saya, mungkin kita bisa mencibir. Ya kan Ustaz Agus belum merasain. Ini yang orang duitnya nggak ada serinya. Dia bilang kebahagiaan itu bukan di situ. Jadi kita mau nyari apaan hadirin kota iman rahimakumullah. Jadi kembali hadirin kota iman, ketika kota'ah ini ada dalam diri kita, hati ini akan dipenuhi dengan rasa keimanan, ketenangan, ketenteraman. Yang kedua hadirin kota iman rahimakumullah, orang yang qanaah maka dia akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik yang dimaksud adalah hidupnya berkah, tentram, rumah tangganya nyaman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nahl ayat 97 bahwa orang-orang yang radu bil hayati dunya, orang-orang yang ridha dengan kehidupan dunia dan kemudian berputar dengan hal itu hanya menjadikan diri mereka hadirin kota iman rahimakumullah terlibat dengan hal itu. Tapi ketika mereka berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan dalam surat An-Nahl ayat 97, "Wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka kami akan berikan kehidupan yang baik buat dirinya. Hayatan thayyibah, boleh jadi hadirin kota iman rahimakumullah, boleh jadi mungkin secara materi tak begitu banyak, tapi adanya keberkahan. Sekali lagi kita ingat-ingat orang tua kita. Mungkin orang tua kita tidak seberapa makmur, tapi bagaimana ketika mereka menjaga kehalalan hartanya, mereka qanaah, hadirin kota iman rahimakumullah, jadinya adalah diri kita yang Allah selamatkan diri kita dari pergaulan yang tidak baik. Allah bimbing kita. Bagaimana orang tua kita yang masih komitmen untuk sholat malamnya dan lain sebagainya. Jadi orang yang qanaah akan memperoleh kehidupan yang baik. Nikmat hidupnya hadirin kota iman rahimakumullah. Yang ketiga hadirin kota iman rahimakumullah, orang yang qanaah maka dia akan menjadi orang yang mampu bersyukur. Hadirin kota iman rahimakumullah, sahabat Abu Hurairah pernah diberikan pesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qiya'an takun asyara nas." Wahai Abu Hurairah, jadilah kau orang yang wara', takut terhadap hal yang haram, niscaya kau menjadi manusia yang paling taat beribadah. Dan jadilah kau orang yang qanaah, niscaya kau menjadi orang yang paling bersyukur. Hadirin kota iman rahimakumullah, berbicara tentang syukur, saya banyak mengambil pelajaran dari seorang tabi'in yang bernama Abu Qilabah. Kemarin saya sudah ceritakan, di mana ketika para sahabat pergi ke perbatasan negara Islam, mereka mendapatkan ada rumah yang sangat sederhana. Ketika mereka berada di depannya, ternyata di dalamnya ada seorang hamba Allah yang lagi berdoa. Hamba Allah ini berdoa, "Ya Allah, kekalkanlah aku menjadi hamba yang bersyukur, karena engkau telah melebihkan diriku berbanding hamba yang lainnya." Sepintas doa ini biasa saja. Tapi ketika para sahabat melihat siapakah yang berdoa tadi, ternyata beliau begitu menggelitik perasaan. Ternyata orang yang berdoa tadi hadirin kota iman rahimakumullah adalah seseorang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Diketok pintunya, ditanyakan, "Wahai fulan, kami mendengar engkau minta kepada Allah dijadikan sebagai hamba yang bersyukur. Engkau minta dan engkau merasakan dirimu sebagai orang yang dilebihkan oleh Allah berbanding hamba yang lainnya." Maka orang tersebut menjawab, "Wahai saudaraku, Bukankah mudah bagi Allah untuk mengirimkan angin dan menghancurkan rumah kuruku ini? Tapi itu tidak Allah lakukan kepada diriku. Bukankah mudah bagi Allah mengirimkan binatang buas masuk ke dalam rumahku? Aku pun tidak dapat menghindar dari binatang itu. Tapi itu tidak Allah lakukan kepada diriku. Bukankah dengan demikian Allah telah melebihkan diriku berbanding hamba yang lainnya? Orang ini bernama Abu Khilafah. Beliau cacat tapi masih merasa dilebihkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih minta agar dikekalkan menjadi orang yang bersyukur. Jadi hadirin kaum iman rahimakumullah, orang yang qanaah menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sebuah ungkapan kuno yang mengatakan, kalau kita ingin tahu nikmatnya kami, lihatlah kepada orang-orang yang buntung yang tidak memiliki kaki. Kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Tapi kalau tidak, hadirin kota iman rahimakumullah, di sini ada rasa panas. Tidak pernah bersyukur hadirin kota iman rahimakumullah. Terus, hadirin kota iman rahimakumullah. Hal yang kelima, hadirin kota iman, hal yang keempat di antara keberkahan orang yang menaat adalah orang tersebut akan memperoleh keberuntungan. Keberuntungan yang dimaksud adalah hadirin kota iman rahimakumullah. Bagaimana Allah selamatkan akidahnya, Allah selamatkan dirinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tuba liman hudiya ila al-Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qanna'a." Berbahagialah, beruntunglah mereka-mereka yang diberikan hidayah untuk masuk Islam dan kehidupan mereka cukup dan mereka qanaah. Mirip dengan hadis yang pertama. Keberuntungan yang mana hadirin kota iman rahimakumullah? Keberuntungan dirinya terpelihara dari dosa. Karena ketika orang enggak bersyukur menjadikan diri dia serakah, kalau orang sudah serakah hadirin kota iman rahimakumullah, dicabut rasa malunya. Kalau orang sudah dicabut rasa malunya, akan dicabut rasa belas kasihnya. Kalau orang sudah dicabut rasa belas kasihnya, dia tidak lagi amanah. Kalau sudah demikian, akan terlepaslah tali Islam satu persatu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, Allah, jika ingin membinasakan suatu kaum, Allah cabut rasa malunya. Orang yang kelihatannya gagah, mentereng, terhormat, ternyata tidak peduli. Karena tidak ada rasa malu, hak atau tidak berhak, uang dia atau bukan uang dia, pokoknya diambil. Dicabut rasa malu. Kalau sudah dicabut rasa malunya, berikutnya rasa belas kasihnya dicabut. Kadang uang ini adalah milik mereka-mereka yang kurang beruntung. Kadang dana-dana ini adalah dana-dana buat anak yatim, orang yang kebakaran, orang miskin. Dicabut rasa belas kasihnya. Saya dengan bapak mertua punya yayasan yatim. Pernah ada yang mau membantu tapi kemudian dipotong katanya di administrasi. Kata bapak mertua, lah kan ini katanya buat anak yatim. Kalau beli buat gua mengapa Pak dipotongnya buat anak yatim? Dengan jawaban yang ringan dikatakan, ya kalau Pak Kiai nggak mau, kita alihin ke yang panti asuhan yang lain. Coba rasa belas kasihnya udah nggak ada, malunya udah nggak ada, dicabut begitu juga kemudian rasa belas kasihnya. Nggak peduli bahwa ini sebenarnya dia peruntukan adalah buat anak yatim dan lain sebagainya. Kalau sudah begitu kemudian rasa amanahnya dicabut, maka kemudian satu persatu dari benang Islam kemudian akan tergerak. Jadi orang yang tidak qanaah dengan kata lima rahimahumullah, dia akan terjatuh kepada hal tersebut karena keserakahan diri. Hadirin kata lima rahimahumullah, makanya dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwa seseorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ala yurjin nas fi sukhtillah wa la tahsud ahadan ala rizqillah. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mencari keridhaan orang dengan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena demi mencari keridhaan orang, mencari kesenangan orang, mencari bagaimana orang simpati kepada dia, tapi menjadikan Allah murka. Dan dia tidak pernah iri dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Itulah hadirin kalimat rahimakumullah. Keberuntungan bagi orang-orang yang qanaah adalah Allah jauhkan dirinya dari perbuatan dosa. kalau tidak hadir kekuatan iman rahimakumullah, dirinya akan terus menerus tidak pernah puas. Waliyahubillah sampai kemudian dia akan seuzur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa saudara saya ternyata lebih baik dari saya? Kenapa? Hadir kekuatan iman rahimakumullah, waliyahubillah. Padahal tadi sudah kita katakan, apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Saya menambahkan hadirin kota lima rahimahumullah, Al-Imam Ibn Taymiyyah. Beliau pernah bercerita dalam kitabnya, hadirin kota lima rahimahumullah, dalam Majmu' Fatawa, kitab beliau yang sangat monumental, di jilid yang pertama beliau cerita, dulu ada seorang raja. Raja ini punya menteri. Menteri ini kalau ditanya apa pendapatnya, tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali bagus. Jadi kalau ditanya apa komentarnya, jawabannya cuma satu, bagus. Maka suatu hari raja mengundang menterinya untuk makan malam. Menteri tersebut di samping dia. Setelah makan malam, raja kemudian mengambil apel. Waktu dia kupas, ternyata tangannya teriris. Dalam keadaan berdarah, dia tanya sama menteri, tangan saya teriris, apa pendapatnya? Si menteri tanpa ada perasaan bersalah, dia bilang, oh bagus raja. Marah raja, tangannya keiris, masa bagus. Dia katakan, pahlawan, tangkap masukin dalam penjara. Setelah tangannya kemudian diperban, disamperin ke penjara. Sekarang kamu saya masukin dalam penjara, apa pendapatmu? Sama, bagus raja. Murka raja luar biasa. Emang gak ada kata lain, semua kalau pertanyaan jawabannya bagus. Hadirnya kata lima rahimahumullah. Besok adalah jadwal raja untuk pergi berburu. Biasanya didampingi oleh menteri tersebut. Tapi karena sang menteri dimasukin dalam penjara, akhirnya raja didampingi oleh yang lain. Nah, iring-iringan berkuda ini kan mirip kayak kita iring-iringan naik mobil. Kalau gak ngepas, maka kemudian bisa tertinggal atau terpisah. Begitu juga maka kemudian tangkanya terpisah dari pengawalnya. Dia masuk ke dalam hutan. Di hutan, hadirin sekalian iman rahimakumullah, sang raja ditangkap oleh orang yang tinggal dalam hutan. Dibawa ke pimpinannya. Apa kata pimpinannya? Wah, kita jadikan dia sebagai tumbal. Kita adakan pesta 7 hari 7 malam dan pada hari yang ketujuh kita jadikan dia sebagai tumbal. Oh, pesta 7 hari 7 malam. Hadirin sekalian iman rahimakumullah, waktu hari yang ketujuh, orang tersebut yang tiada lain yang bukan adalah raja mau dijadikan tumbal. Diperiksa. Kemudian dilaporkan sama pimpinan. Kata mereka, wahai pimpinan kami, ternyata tawanan kita ada cacatnya di tangan, bekas keiris itu. Kata pimpinannya, kalau kayak gitu orang gak berguna kalau ada cacatnya. Bebasin aja orang kayak begitu. Kita hanya memberikan yang terbaik buat tumbal kita. Dibebasin itu aja. Kata raja, betul juga kata menteri saya. Kata keiris ini adalah bagus. Jadi sebelum dia nyampe ke istana, dia mampir ke penjara. Dia ceritain ayah menteriku, seminggu yang lalu saya ketangkap, bla bla bla bla. Betul kata tangan saya keiris, bagus. Sehingga kemudian saya gak jadi dijadikan tumbal. Jawaban menteri itu apa? Kalau begitu saya juga dalam penjara, bagus saja. Loh kok bisa begitu? Kan biasanya kita pergi berdua. Kalau ketangkap berdua. Raja ada cacatnya sendiri. Jadi dia bisa dalam penjara bagus. Maka Imam Taimiyah di ujung dari kisah tersebut boleh mengatakan kullu ma qaddarallahu khair. Semua yang Allah takdirkan adalah bagus. Cuma terkadang kita enggak tahu apa hikmah di sebalik itu. Ada orang yang kalau dilebihin rezekinya dikit, jauh dari Allah, dikurangin lagi. Bukan Allah zalim, tapi biar dia tetap aktif di masjid, atau selebih dikit, jauh dari masjid. Jadi hadirin kota iman rahimahumullah, hal yang terakhir hadirin kota iman rahimahumullah, sadarilah bahwa sifat tidak pernah merasa cukup, itulah sebenarnya kemiskinan. Sahabat Ibnu Mas'ud beliau pernah mengatakan, ta'lamuna anna tama'a faqrun. Ketahuilah, sadarilah, kata sahabat Ibnu Mas'ud, bahwa yang namanya serakah itulah sebenarnya kefakiran. Saya ulangi lagi. Beliau mengatakan, sadarilah, fahamilah bahwa kefakiran yang sebenarnya adalah rasa tidak pernah puas. Wa annal iyasa ghinan, dan sesungguhnya rasa ridha dengan apa yang Allah berikan itulah kekayaan yang sebenarnya. Wa annahu man aisa mimma indan nas istaghna anhum. Karena itulah, karena orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dia enggak perlu sama orang. Itulah sebenarnya orang kaya. Kembali hadirin hadirat iman rahimakumullah, karena itu ketika seseorang tidak pernah merasa cukup, sebenarnya orang ini adalah orang fakir. Menutup kajian kita pada pagi hari ini, hadirin hadirat iman rahimakumullah, saya selalu mengatakan tidak ada hal yang lebih menyakitkan kecuali kita dijajah oleh diri kita sendiri. Kita masih terkungkung dalam hal-hal yang kita buat oleh diri kita sendiri. Kita masih terbuai dengan kemaksiatan. Kita masih berlaku dan berhidup dalam kehidupan yang kotor. Hadirin kota iman rahimakumullah, jujurlah, sebenarnya hidup yang seperti itu adalah hidup yang sunyi dan kalau. Bisa jadi orang yang seperti itu menghibur diri dengan pesta, tawa canda, menggunakan pakaian bagus hasil korupsi dan lain sebagainya. Tapi sejatinya dia tidak bisa membohongi dirinya. Di dalam di dasar hatinya dia merasakan kesunyian dan kesepian. Karena itu hadirin khotbah iman rahimahumullah sempat saya menulis dalam Twitter, jika wajah ini pernah memikirkan dunia, berwudhulah. Jika tangan ini letih menggapai cita-cita, takbirlah. Jika badan ini terasa berat memikul amanah, sujudlah. Ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, agar teguh di saat yang lain runtuh, akan tegar di saat yang lain berdampak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.